Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sudah membahas al-mas'alatul ula, masalah yang pertama dari arba'u masail ya, dari empat masalah yang harus diketahui oleh muslim. Kemarin sudah ulangan ya, tentang pembahasan yang sudah lalu. Katanya sebagiannya masih lemah semangat untuk menghafalkan matan yang di atas itu. Ya. Ah, anta hafidta? Hafidta kamilan wala dha'ifan? Hafalannya bagaimana? Hafal beneran atau hafal setengah-setengah? Karena memang prinsip-prinsip saripati, jadi harus dihafal. Ats-tsaniyatu qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ats-tsaniyatu, yang kedua, halaman 28. Annallaha, bahwasanya Allah la yardha, tidak akan ridha, ayyushraka ma'ahu ahadun, untuk disekutukan dengannya satu pihak pun, dengan satu pihak pun, fi ibadatihi, di dalam beribadah kepadanya. Tidak diridhoi oleh Allah untuk disekutukan Allah itu dengan satu pihak pun, yang manapun, dalam peribadatan. La malakun muqarrabun, tidak ridha walaupun disekutukan dengan malak muqarrab, satu malaikat yang paling dekat. Wala nabiyun mursal, tidak pula ridha Allah untuk disekutukan alhamdulillah yahdikumullah aslih, tidak juga Allah ridha untuk disekutukan dengan nabi yang diutus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi, dan bahwasannya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan kamu berdoa bersama Allah itu dengan siapapun, seorang pun yang selainnya. Bahwa perbuatan syirik itu tidak diridhai dengan alasan apapun. Ya, dengan siapapun yang disekutukan itu selain Allah. Kita lihat Al-Hamish Lawal, footnote yang ke-1. Bagaimana komentar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ay al-mas'alatu tsaniyatu, masalah kedua, mimma yajibu alaina ilmuhu, yang wajib atas kita untuk berilmu tentangnya, yaitu anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang maha suci dan maha tinggi, la yardha, tidak akan ridha, ayyushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, untuk disekutukan dengannya, ayyushraka ma'ahu, untuk disekutukan dengannya, fi ibadatihi, di dalam peribadatan kepadanya, ahadun, dengan satu pihak pun. Bal huwa wahdahul mustahiqu, bahkan dia sendirilah yang mustahik, yang berhak, lil ibadati, untuk beribadah. Wa dalilu dzalika, dan dalilnya ialah ma dzakarahul muallifu rahimahullah, apa yang disebut oleh al muallif, pengarang, yaitu siapa ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Min qawlihi ta'ala, dari firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Fanaha Allah ta'ala, kata Syekh, maka Allah melarang, ayyad'u al-insanu ma'allahi ahadan, untuk seorang manusia berdoa, kalau dalam susunan bahasa Arab, berdoa seorang manusia, kan gitu ya, ayyad'ual insan. Tapi dalam bahasa Indonesia itu apa, DM ya, hukumnya diterangkan menerangkan, sehingga cara menerjemahkannya manusia berdoa. Balik. Ya, fanaha Allah ta'ala, maka Allah ta'ala melarang, ini juga melarang Allah ta'ala, fanaha Allah ta'ala, tapi dalam susunan bahasa Indonesia Allah ta'ala melarang, ayyad'u al-insanu, untuk manusia berdoa, ma'allahi ahadan, bersama Allah dengan satu pihak pun. Wallahu la yanha an syai'in, dan Allah itu tidaklah melarang dari sesuatu, illa, kecuali, wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala, kecuali pasti dia Allah, la yardahu, tidak akan ridha kepadanya, kepada apa yang dilarangnya itu, subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dia dan maha tinggi. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan telah berfirman Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, in takfuru, kalau kalian ingkar, kufur, fa innallaha ghaniyun ankum, maka sungguhnya Allah tidak memerlukan kalian, ghaniyun ankum. Jadi kalau kamu kufur, Allah tidak rugi sama sekali, karena memang Allah tidak memerlukan kalian. Islam juga tidak rugi kalau kalian murtad dari agama ini, karena kitalah yang membutuhkan Islam, bukan Islam yang membutuhkan kita. Hah? Wala yarda li'ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha untuk hamba-hambanya ini kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan kalau kalian itu syukur, Allah akan ridha kepada kalian. Ya. Ini juga dalil menunjukkan bahwa Allah tidak akan ridha terhadap perbuatan syirik, syirik dengan siapapun. Wa qala ta'ala, ya Amir, cukur sekarang, sendak sekarang sana, Cak Kadir, cepat. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, fa in tardau anhum, kalau kalian meridai mereka, fa inna Allah la yardha 'anil qaumil 'anil qaumil fasiqin, maka sungguhnya Allah tidak ridha kepada kaum yang fasik. Kalau kalian ridha kepada mereka kaum musyrikin, Allah tidak akan ridha kepada kaum yang fasik. Ini juga penegasan dalil bahwa Allah tidak akan ridha perbuatan syirik dengan alasan apapun, dan Allah tidak akan meridhai orang yang berbuat syirik. Wa qala ta'ala, fal kufru, kata Syekh, fal kufru wa syirku, maka kekafiran dan kemusyrikan, la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala, adalah perkara yang Allah tidak meridhainya. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi tidak meridhainya. Bal innama ursilar rusulu, bahkan diutusnya para rasul itu hanyalah, wa unzilal kutubud, dan diutus dan diturunkannya kitab-kitab itu hanyalah li muharabatil kufri wasyirki. Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab itu hanyalah untuk menjalankan misi apa? Li muharabatil kufri, untuk memerangi kekafiran. Ya, wasyirki, dan memerangi kemusyrikan. Wal qada'i alaihima, dan membinasakan al-qadha alaihima, membinasakan keduanya. Nah, itu misi daripada diutusnya para rasul dan diturunkannya Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillahi, dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah, yaitu syirik. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan sampai agama itu semuanya untuk Allah. Nah, semua agama selain agama Allah sebagai zimmi. Kalau tidak zimmi ya harbi. Kalau zimmi, kafir zimmi, kafir yang minta perlindungan kepada umat Islam di negara Islam, itu kafir zimmi. Ya, agamanya tidak boleh menyaingi agama Islam. Kalau orang kafir zimmi itu enggak boleh bersaing di dalam mendakwahkan agama. Ya, enggak boleh memampangkan salib atau tanda-tanda agama yang lainnya di depan rumah ataupun di depan tempat peribadatannya, enggak boleh. Nah, jadi harus tertutup. Ya, peribadatannya harus tertutup. Enggak boleh suara mereka beribadah itu jreng-jreng-jreng sampai keluar dari rumah atau dari tembok tempat ibadahnya. Harus tertutup. Tidak boleh jalan-jalan pakai kalung terus ada salibnya, enggak boleh. Enggak boleh bikin perayaan rame-rame begitu yang secara demonstratif di depan masyarakat, enggak boleh. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Itu aturan-aturan untuk kafir zimmi. Apalagi sampai mengumumkan di mass media atau membuat mimbar agama Kristen di depan TV atau radio atau di alun-alun, oh, enggak boleh. Apalagi bikin perayaan Natal bersama apa. Semuanya enggak boleh yang kayak gitu itu. Nyepi terus orang Islam enggak boleh ke masjid gitu. Nah, itu bukan kafir zimmi. Kafir kurang ajar itu. Nah, jadi perintah Allah untuk memerangi mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak terdapat fitnah, sampai tidak terdapat syirik, dan sampai semua agama itu untuk Allah, ya, yang boleh eksis terang-terangan di masyarakat hanya Islam. Nah, Wa idza kana Allah la yardha bil kufri wasyirki, maka apabila Allah tidak ridha kepada kekafiran dan kemusyrikan, fa innal wajiba 'alal mu'mini, maka sesungguhnya yang diwajibkan atas setiap mukmin, alla yardha bihima, untuk jangan ridha kepada keduanya, jangan ridha kepada kekafiran dan kemusyrikan itu. Li'annal mu'mina ridhahu wa ghadabuhu, karena orang mukmin itu keridhaannya dan kemurkaannya, taba'un ridhallahi wa ghadabihi, mengikuti keridhaan Allah dan kemurkaan Allah. Bagaimana mengikutinya? Fayaghdabu lima yaghdabullah. Maka dia si mukmin ini akan marah, yaghdabu, dalam apa yang membuat marah Allah. Marah terhadap perkara yang membuat marah Allah. Wa yardha bima yardahu Allahu azza wa jalla, dan ridha kepada apa-apa yang diridhai, kepada apa-apa yang diridhai oleh Allah azza wa jalla. Wa kadzalika idza kana Allahu la yardhal kufra wala syirka, demikian pula apabila Allah tidak ridha kepada kekafiran, tidak ridha kepada kemusyrikan. Fa innahu la yaliqu bi mu'minin ay yardha bihima, maka tidak sepantasnya, la yaliq, tidak sepantasnya bagi si mukmin untuk ridha kepada keduanya, kepada syirik dan kufur itu. Enggak tahu mungkin. Enggak tahu itu sih. Sudah. Fala dialirkan ke sini. Oh, dipotong. Nah. Maka tidak sepantasnya la yaliqu bi mu'minin, bagi orang mukmin, ayardha, untuk meridhai bihima, terhadap kufur dan syirik itu. Ya. Wasyirku amruhu khatirun, dan syirik itu perkaranya sangat bahaya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah yang maha agung dan maha mulia berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwasanya Allah itu tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dengannya dan mengampuni apa yang selain itu bila dikehendaki olehnya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang maha tinggi, innahu man yushriku billahi, sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah itu, faqad harramallahu alaihi aljannata, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya ialah api neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada ansar, tidak ada penolong. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata. Barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun dengannya, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang menjumpai Allah, yakni mati dalam keadaan belum taubat dari perbuatan syirik sedikit pun, ya, atau dia dalam keadaan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun, dakhalan nar, dia pasti masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Masih terkait dengan enam. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun, maka dia itu masuk neraka. Naam, barakallahu fiik. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka tidak ada tabrir, tidak ada jalan untuk tabrir, untuk menganggap baik perbuatan syirik itu. Tidak ada alasan apapun untuk menyatakan baik, ya, walaupun dengan menampilkan sosok-sosok orang yang dipersekutukan dengan Allah. Maka prinsip kedua ini menyatakan bahwa syirik itu tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun. Kalau prinsip pertama mengatakan bahwa kita harus meyakini tauhid rububiyah, ya, bahwa Allah lah yang menciptakan kita, dan Allah menghendaki untuk kita, kalau sudah percaya tauhid rububiyah, mempercayai tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa kita diutus di dunia, apa, kita diciptakan di dunia ini tidaklah untuk sia-sia, tapi untuk satu hikmah, misi, tujuan tertentu. Dalam hal ini ialah taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat itu adalah tauhid uluhiyah. Jadi prinsip pertama, tauhid rububiyah itu mengantarkan kita kepada tauhid uluhiyah. Prinsip kedua, bahwa syirik itu tidak bisa diterima, tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun. Nah, syirik itu adalah perbuatan yang demikian keji dan bahayanya, ya. Bahayanya ialah diharamkannya orang yang berbuat syirik itu dari rahmat Allah. Itu bahaya yang besar. Bahaya terhadap individu-individu. Bahaya pula terhadap masyarakat. Maka untuk mengentaskan masyarakat dari problem-problemnya ialah dengan cara membebaskan mereka dari perbuatan syirik wal kufur. Ya, tidak ada jalan lain kecuali itu. Tanpa yang demikian mustahil. Nah, masyarakat itu akan selamat. Taib. Atsalitsatu. Yang ketiga. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Atsalitsatu yang ketiga. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Anna man ata'a ar-rasula, bahwasanya orang yang mentaati Rasul, wawahadallaha, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya mualatu, bercinta atau mencintai man haddallaha wa rasulah, orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrabu qaribin, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Yang paling dekat dengannya bapak ibunya umpamanya. Kalau bapak ibunya itu adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, kafir, ya, musyrik, mubtadi'un dhal, maka tidak boleh bagi orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah untuk mencintainya, bahkan harus membencinya. Kalau yang memerangi dia itu ada, yang memerangi Allah dan Rasulnya itu adalah anak istrinya, aqrabu qarib, orang yang paling dekat dengannya, dari orang yang dekat, tidak boleh juga untuk mencintainya. Huwaddalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi, tidak akan engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhiri, dan beriman kepada hari akhirat, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, bercinta dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau karib kerabat mereka. Ini adalah aqrabu qarib, ya, orang-orang yang paling dekat dengan seseorang. Ulaika kataba fi qulubihimul imana. Mereka yang tidak mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun aqrabu qarib itu, mereka yang demikian inilah kataba fi qulubihimul imana, Allah kuatkan iman di dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah bantu mereka yang berhasil memurnikan cinta dan bencinya itu. Allah bantu mereka dengan biruhim minhu, yaitu dengan hidayah daripadanya, tambahan hidayah. Ini seperti ayat dalam surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Ini kalau di sini wa ayyadahum bi ruhim minhu. Kami tambah hidayah bagi mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Dan Allah masukkan mereka ke surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka itu kekal padanya. Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka telah ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, ketahuilah bahwa mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwa sungguhnya golongan Allah itulah yang akan menang. Ya. Dikatakan di sini, dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ail mas'alatu tsalitsatu, footnote pertama halaman 29. Ya'ni masalah ketiga, mimma yajibu alaina ilmu, yang dari perkara yang wajib atas kita untuk mengerti ilmunya, yaitu al-wala'u wal-bara'u. Masalah ketiga ini al-wala'u wal-bara'u. Naam, yaitu al-wala, loyalitas, kecintaan, kesetiaan. Loyalitas itu kesetiaan. Al-bara, antipati, kebencian, ketidaksukaan, pemutusan hubungan. Itu semua al-bara. Cinta dan benci. Prinsip cinta dan benci, al-wala wal-bara ini harus dibangun di atas at-tauhid. Dikatakan bahwa wal-wala wal-bara'u aslun azimun, dan al-wala wal-bara itu adalah prinsip yang agung. Aslun, prinsip yang azim, yang agung. Ja'at fihi nususul kathiratu, yang telah datang dalam perkaranya, dalam perkara al-wala wal-bara itu, an-nususul kathirah, nas-nas, keterangan Al-Quran Sunnah yang banyak. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan, bitanatan min dunikum, kekasih-kekasih, min dunikum, dari selain kalian. La ya'lunakum khabala, la ya'lunakum, tidaklah mereka kurang, tidaklah mereka mengurangi semangat mereka terhadap kalian, khobala, di dalam membuat malapetaka kepada kalian. La ya'lunakum, tidak mengurangi dari kalian. Mereka tidak mengurangi dari kalian, orang-orang kafir itu, khabala, kesusahan, keruwetan, dan apa, malapetaka. Tidak kurang, tidak kurang-kurangnya mereka itu terhadap kalian untuk membuat khabal, membuat berbagai kesusahan, keruwetan atau makar dan kebencian. Karena itu dilarang untuk kita menjadikan orang-orang kafir itu sebagai bitanah, sebagai sahabat karib, teman dekat. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang juga menunjukkan tentang prinsip al-wala wal-bara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara aulia, sebagai kekasih-kekasih, sebagai pimpinan-pimpinan. Ba'duhum aulia'u ba'din, karena sebagian mereka sebagai aulia, kekasih atas sebagian yang lainnya, sebagai pimpinan atas yang lainnya. Wa may yatawallahu minkum, dan siapa yang mencintai mereka dari kalian, menjadikan mereka sebagai wali dari kalian, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Na'udzubillah. Ya. Mencintai mereka, demikian bahayanya berwala' kepada mereka, digolongkan oleh Allah termasuk golongan mereka. Inna Allah la yahdil qawma dhalimin, sungguhnya Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah berfirman, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu alladzina attakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minalladzina utul kitaba min qablikum, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang telah menjadikan agama kalian itu sebagai huzuwan wa la'iba, main-main, huzuan, kesia-siaan, wala'iban, main-main. Dari kalangan ahlul kitab yang qablikum, dari sebelum kalian, yaitu dari Yahudi dan Nasara yang selalu menggunakan agama kalian itu sebagai perololokan. Wal kuffar, dan jangan pula kalian menjadikan orang-orang kafir itu, siapapun dia, aulia, sebagai aulia, teman dekat, kekasih, atau sebagai pimpinan. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah bila memang kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, coba al-wala wal-bara dikaitkan oleh Allah di ayat ini dengan keimanan. Ya. Wa qala ta'ala, juga firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a, janganlah kalian menjadikan bapak ibu kalian dan saudara-saudara kalian sebagai kekasih. Ini istahabbul kufra 'alal imani, kalau mereka itu lebih menyenangi kekafiran daripada iman. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humud dhalimun, maka siapa yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai kekasih, siapa dari kalian yang berbuat demikian, maka mereka yang berbuat demikian dari kalian itu adalah orang-orang yang zalim. Qul in kana ba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, katakanlah kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpul-kumpulkan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan bila juga perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakina tardawunaha, dan tempat-tempat tinggal kalian yang lebih kalian ridhoi, atau ke tempat-tempat tinggal kalian yang kalian senangi, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah saatnya, hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sehingga Allah akan mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah itu tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Ini juga menyatakan ancaman siapa yang tidak menjalankan al-wala al-bara ini, ya, maka akan datang azab Allah langsung. Dan dikatakan fasik, orang yang tidak menjalankan al-wala wal-bara ini. Wa qala azza wa jalla, dan juga firman Allah ta'ala menyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada diri Ibrahim dan nabi-nabi yang besertanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, kami berantipati, berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami telah ingkar kepada kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a, dan telah mulai di antara kami dengan kalian, di antara kami dengan kalian mulailah al-adawah, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman pada Allah semata. Ini juga memberitahukan bahwa permusuhan itu wajib dilakukan oleh seorang muslim dengan kaumnya bila alasannya karena syirik, karena perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Nah, wajib dilakukan bila alasannya karena perbuatan syirik. Wali anna mualata man hadallah wa mudaratahu, karena mualah mencintai man hadallah, orang-orang yang memerangi Allah, mencintai orang-orang yang memerangi Allah, wa mudaratahu, dan berbasa-basi dengannya, tadullu menunjukkan ala anna ma fi qalbil insani, bahwasanya apa yang ada di dalam hati manusia, minal imani billahi wa rasulihi dhaifun, daripada keimanan pada Allah dan Rasulnya itu lemah. Sikap mencintai orang yang memerangi Allah dan mudarah, berupaya mencari keridhaan orang yang memerangi Allah itu, sikap yang demikian itu bila terdapat pada seorang muslim menunjukkan bahwa iman yang ada di dalam hatinya itu lemah. Li'annahu laisa minal aqli, karena tidaklah masuk akal. Ayyuhibbal insanu syai'an huwa aduun limahbubihi, bila seorang mencintai sesuatu, mencintai suatu pihak yang dalam keadaan pihak tersebut adalah huwa aduun limahbubihi, adalah musuh bagi kekasihnya. Mustahil hal ini terjadi. Laisa minal akli, tidak masuk akal kalau seorang itu mencintai pihak yang merupakan musuh bagi kekasihnya. Seorang mukmin kekasihnya ialah Allah. Tidak masuk akal kalau memang dia beriman untuk mencintai musuh Allah. Ya, begitu. Wa mualatul kuffari takunu bimunasaratihim. Adapun yang dimaksud dengan mualatul kuffar, berloyalitas kepada orang kafir, itu terjadi takunu bimunasaratihim, dengan menolong orang kafir itu, wa muawanatihim, dan membantu orang kafir itu, alamahum alaihi minal kufri wa dhalal, atas kekafiran dan kedzaliman yang ada pada mereka. Itu namanya mualatul kuffar, berwala kepada orang kafir, yaitu membela mereka, menolong mereka, dan membantu mereka untuk mereka menjalankan kekafiran dan kesesatannya. Wa mawaddatuhum takunu bi fi'lil asbabi, sedangkan mencintai orang kafir itu terjadi bi fi'lil asbabi allati takunu biha mawaddatuhum, yaitu dengan mengerjakan al-asbab, sebab-sebab yang takunu biha mawaddatuhum, yang akan menjadi sebab dengannya terjadinya kecintaan kepada mereka. Bagaimana contohnya, fatajidhu, engkau dapati seorang yang yuadihim, yang mencintai orang-orang kafir itu, ay yatlubu wuddahum, yaitu mengharapkan, mencari keridhaan orang kafir itu, bikulli tariq, dengan segala cara, dengan ikut merayakan hari raya mereka umpamanya. Ini berusaha untuk supaya orang kafir ridha kepadanya. Nah, merayakan hari Imlek supaya orang-orang Konghucu senang kepadanya. Walaupun alasannya dalam rangka untuk mendapatkan apa? Dukungan suara umpamanya. Nah, merayakan hari Natal untuk supaya orang-orang Nasoro senang padanya. Wa hadza la syakka yunafil imana kullahu au kamalahu. Dan yang demikian ini tidaklah diragukan, termasuk perbuatan yang yunafil iman, menafikan iman kullahu secara total, au kamalahu atau menafikan iman, menafikan kesempurnaan iman. Ya, bisa jadi menafikan iman secara total, yaitu mengeluarkan dia dari Islam. Bisa jadi mengurangi kesempurnaan iman yang ada pada dirinya. Fal wajibu, maka yang wajib alal mukmini, atas setiap mukmin, adalah muadatu man hadallah rasulah, memusuhi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrabu qaribin ilaih, walaupun orang kafir itu yang sedang benci kepada Islam dan muslimin itu, walaupun dia adalah orang yang paling dekat kepadanya. Wa bughdhuhu wal bu'du anhu, dan wajib pula untuk membenci orang kafir itu dan menjauhkan diri daripadanya. Walakin hadza la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqqi. Akan tetapi walaupun bersikap yang demikian ini tidaklah mencegah seorang untuk menasihati si kafir ini dan mendakwainya, wa da'watahu lil haqqi, dan mendakwainya kepada kebenaran. Ya. Nah, mendakwainya kepada kebenaran adalah termasuk dari sikap barok, sikap berlepas diri dari kekafiran si kafir itu. Ya. Untuk meyakinkan dia, karena dakwah kepadanya itu ialah meyakinkan dia bahwa apa yang dijalaninya itu batil dan dia harus berhijrah kepada al-haq. Begitu. Jadi prinsip ketiga ini prinsip al-wala al-bara. Ya. Prinsip kedua yaitu prinsip barok dari syirik secara total. Nah, dan ahlus syirik. Sedangkan prinsip ketiga al-wala wal-barok dari apa, dalam skala yang umum, lebih umum, yaitu sikap barok dari kafir secara keseluruhan. Ya. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.